بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله بارك الله فيكم. نعم، الله تبارك وتعالى menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa memasuki bulan Ramadan insyaallah. Dan ini pada malam hari ini, nah bisa jadi malam ini adalah sudah masuk bulan Ramadan sambil kita nunggu keputusan dari pemerintah kita. Wa imma besok malam, hakata. Nah, alhamdulillah kalau kemudian hari ini adalah besok kita saum, berarti hari ini kita telah masuk pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Marhaban kita, barakallahu fikum. Hendaklah kita berbahagia dengan masuknya kita ke dalam bulan yang penuh barokah ini. Nah, kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau menyatakan pada hadis yang ke-12, al-hadis ats-tsani asyara, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk dari kebaikan, dari baiknya islamnya seseorang, di antara bentuk baiknya dari keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada faedah baginya. Nah, jadi ketika seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat baginya, tidak ada kepentingan dia dalam perkara dunia, wa kadzalika fil akhirah. Nah, baik terkait dengan dunianya atau terkait dengan akhiratnya, maka itu termasuk tanda-tanda kebaikan Islamnya seseorang. Haditsun hasan, hadis ini hasan, rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, dan diriwayatkan oleh selain beliau demikian juga. Ikhwani fiddin, nasallahu iyyakum, terkait dengan periwayatan dari beliau yang menyatakan bahwa hadis ini hasan, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh barakallahu fikum. Naam, wa tahsinuhu min jihati kasrati turuki, penghasanan dari riwayat At-Tirmidzi ini adalah dari seluruh jalan. Naam, dari seluruh sisi periwayatan hadis ini, min kasrati syawahidihi, dengan banyaknya penguat-penguat dari hadis ini. Jadi barakallahu fikum, hadis ini naam aywa, kata beliau, wa qala yang ar-rajih, naam terkait dengan hadis ini, bahwa inda ulama illal annahu mursal, riwayat ini adalah mursal, ay munqati, terputus sanadnya. Hakata. Naam. Faqad qala Ahmad wa Yahya bin Ma'in wa jama'atun, sungguh telah berkata Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan sebagian ulama ahlul ilal al-muhaddithin, inna sawaba fi anna mursalun walakin law syawahidun katsira, sesungguhnya ini yang benar, riwayat ini adalah mursal, tapi hadis ini memiliki penguat-penguat yang banyak. qaribatun min lafzi, yang mendekati, saling mendekati periwayatannya dalam pelafatannya. Walihada hassanahu An-Nawawi rahimahullah, karena itu Al-Imam Nawawi menghasankan riwayat ini. Wa qala haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairu hakadha fasawab, dan yang lebih tepat ucapannya adalah annahu hasanun li ghairihi li syawahidihi. Hakikat ini lebih tepatnya. Riwayat ini hasan dengan li ghairihi, dengan adanya riwayat-riwayat yang lain li syawahidihi yang menguatkan riwayat ini. Hakikat. Jadi tidak murni dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi semata satu-satunya yang kemudian hasan lah, tapi min jami' turuqi, dari seluruh jalan riwayat hadis ini yang kemudian hadis ini menjadi hasan. Hakikat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam atabarakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau langsung menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, annal Islam, sesungguhnya agama Islam, jam'ul mahasin, itu mengandung berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan. Nah, waqad allafa syaikhana Abdurrahman bin Si'di rahimallah, dan sungguh syekh kami, kata beliau, Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimallah, telah menulis risalatan fi hadzal mawdu', sebuah tulisan terkait dengan barakallahu fikum perkara ini, mahasinud dinil islami, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan dari agama Islam. Wa kadzalika allafa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman rahimallahu taala risalatan fi hadzal mawdu'. Nah, wa mahasin al-islam wa mahasinul islami kulluha najtami'u fi kalimataini, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan Islam seluruhnya itu tergabung dalam dua kalimat, dalam firman Allah Azza wa Jal, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan dan al ihsan, dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin asallahu wa iyyakum, keindahan Islam, kebaikan dalam agama kita ini beredar dari dua perkara ini, yakni al-adl wal ihsan. Termasuk barakallahu fikum unduruhuna, terkait dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Naam, dari kalangan muwahhidin, ahlul tauhid, ahlul qiblah, ahlul Islam. Naam, imma mereka barakallahu fikum kemudian diazab karena keadilan Allah Azza wa Jal, wa imma kemudian diampuni Allah Jalla wa'ala karena rahmat dari Allah, termasuk min kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Hakikatnya, nah, tidak lepas dari ini, imma al-adl dan al-ihsan. Hakikatnya. Yang kedua, anna tarkal insan, bahwasanya seorang manusia yang dia tinggalkan, ma la yahtammu bihi, dalam perkara yang tidak ada kepentingan dia padanya, wa la yata'allaku bihi, wa la tata'allaku bihi umuruhu wa hajatuhu min husni islamihi, wa la tata'allaku bihi umuruhu wa hajatuh, dan tidak ada keterkaitan dengan perkara-perkara dirinya, dengan urusannya. Tidak ada hajat dia padanya, tidak ada kepentingan dari perkara tersebut. Dia meninggalkan perkara yang dia barakallahu fikum tidak ada kepentingan, tidak ada faedah. Barakallahu fikum. Naam, tidak ada manfaat baginya, maka itu min husni islami. Itu adalah merupakan di antara tanda tentang baiknya keislamannya. Bisa dipahami ya, kawan? Semakin seseorang itu kemudian meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, sia-sia, yang tidak ada manfaat baik perkara dunianya ataupun akhiratnya, maka itu menunjukkan akan semakin baiknya keislaman di dia. Nah, yang ketiga, anna man istaghalla bima la ya'nihi, bahwasanya seseorang yang dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah baginya, tidak ada manfaat baginya, fa inna islamahu laisa bidzakal hasan, maka keislamannya menunjukkan bahwa kurang baik. Kata wa hadza yaqa katsiran di ba'din nas, dan ini terjadi pada sebagian besar dari kalangan dan sebagian umat manusia. Fatajiduhu, dan engkau dapati mereka yatakallamu fi asya'in la ta'ni, mereka berbicara dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Hakata. Demikian juga ikhwani fitin azanallahu yakum, dalam masa-masa sekarang al-an adalah seperti sekarang dalam masalah-masalah ada pemilihan dan semisalnya, adalah kita diam. Biarkan apa adanya. Kita tidak berkomentar terkait dengan apa yang ada di sekitar, baik ini kubu sana, kubu sini, dibuaya untuk menghindari. Kenapa? Gak ada manfaat bagi kita. Bahkan ketika misalkan ada berita-berita yang kemudian masuk kepada kita, yang ini demikian, yang induk demikian, akan semakin sesak diri kita. Maka mohon kepada Allah Taala, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah berikan kebaikan kepada negeri kita, Allah berikan pemimpin yang baik kepada kita. Kita dengan doa, Allah berikan pemimpin yang cinta kepada Islam, cinta kepada syariat Allah, sunnah Rasul alaihi wasallam. Hakikatnya cinta kepada kaum muslimin. Hakikatnya banyak doa, banyak doa. Hakikatnya ini di antaranya. Nah, kita menghindar dari perkara-perkara yang kemudian hakikatnya yang tidak ada manfaat bagi kita. Aw ya'til insan yas'aluhu an asya'in la ya'ni. Atau seseorang bertanya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Jadi bertanya barakallahu fikum dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya, hanya untuk sebatas menambah pengetahuan misalkan. Maka naam, ketika hal yang demikian, maka naam barakallahu fikum disebutkan termasuk yang kemudian memberatkan umat-umat mereka, umat-umat yang sebelum kita, karena mereka kasratus soal, banyak bertanya, termasuk yang terjadi pada naam kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang awalnya Allah tabaraka taala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, mereka terus bertanya, gimana rupanya, gimana warnanya, seperti apa umurnya, dan seterusnya, sehingga kemudian memberatkan mereka. Hai itu kunanya kawan, maka hendaklah kita berupaya untuk menghindari dalam perkara-perkara yang itu tidak ada manfaat bagi kita, termasuk juga dalam pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita tidak ada kepentingan padanya. Sempat dahulu ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, mungkin antum pernah datang pada taklim Ustaz Lukman habibullah, ketika dulu ada yang tanya terkait dengan botol dulu ya, botol madu. Ketika karena Ustaz ditanya, sudah dijawab. Masih ingat antum? Yang botol madu yang kemudian saya kata yang apa dari apa botol yang itu bekas, ada yang bekas memang dari minuman-minuman keras waktu itu. Kaif, saya kata. Iya, secara asal botolnya halal. Ketika ada pertanyaan ini ya sudah, sebagian ikhwah yang kemudian yang botol yang tanggung, mereka sudah, waduh ini gimana sudah ini. Saya kata berat setelah itu. Nah, kita ketika memang tidak tahu dalam perkara yang itu kita apa dalam hukum asal ada, sudah bismillah hakikatnya. Sehingga kemudian tidak memberatkan. Tapi ketika memang terkait itu adalah perkara yang kita ada kepentingan padanya terkait dengan halal dan haram terkait dengan diri kita, tanyakan. Kan itu ada faedah dan itu memang harus kita lakukan. Termasuk ketika misalkan kita akan melangkah dalam satu perkara yang itu besar, baik dalam rumah tangga kita, maka hendaklah kita berupaya untuk meminta bimbingan. Meminta bimbingan kepada mereka yang memang mereka barakallahu fikum nam dalam keilmuannya, banyak pengalamannya, sehingga kemudian arahan-arahan mereka ini betul-betul di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk anak pribadi, ketika kita arahkan kepada asatidz, ketika dalam perkara-perkara aywa barakallahu fikum, misalkan masalah keluarga dan semisalnya, kita banyak bertanya kepada Ustadzuna Ruwaifi Habibullah. Nah, kepada beliau kita kemudian pertanyakan. Nah, kata, kenapa? Ini berkait yang memang ada manfaat dan memang harus demikian sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Nah, kata. Tapi ke dalam perkara-perkara yang bukan, yang kita tidak ada faedah padanya, nah, tidak ada manfaat pada perkara tersebut, maka hendaklah kita hindari tersebut. Wa yatadakhal. Nah, fima la ya'ni, dan dia berusaha masuk dalam perkara yang tidak ada faedah baginya. Wa kullu hadza yadullu ala dha'fil Islam. Maka ini semuanya ketika seorang berupaya dan berusaha berbicara ataupun bertanya, melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah baginya, maka itu semuanya menunjukkan akan kelemahan iman, kelemahan Islamnya. Hakikat. Bisa dipahami ya, kawan? Semakin seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaat, maka itu menunjukkan semakin baik keislamannya. Nah. Kemudian yang keempat kata beliau, annahu yambagi lil insan, bahwasanya sepatutnya bagi seorang insan, seorang manusia, terus seorang muslim, hakeka, seorang muslim ini yang dimaksud adalah ayyatatalabu mahasina islami, hendaklah dia berusaha untuk meraih Islam yang baik bagi dirinya, untuk berupaya untuk meraih barakallahu fikum naam Islam yang terbaik untuk dirinya. Ini sepatutnya bagi seorang insan, bagi seorang muslim, berupaya dan berusaha untuk meraih naam Islam yang terbaik. Kata wa yatruku ma la ya'ni wa yastarih, dan dia hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang tidak mengandung faedah baginya. Nah, yang tidak ada kegunaan, enggak ada barakallahu fikum, tidak ada faedah baginya. Li'annahu idhashtaghala bi umurin la nam barakallahu fikum tahammahu wa la ta'ni la tahummuhu hamma yahummu hakada la tahummu wa la ta'ni faqad at'aba nafsuhu aw faqad at'aba nafsah hakada. Jika kemudian dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang dia tidak ada kepentingan padanya, yang tidak ada faedah baginya, maka itu sungguh-sungguh akan membuat jiwanya akan menjadi atsab, taab, lelah. Wahada, kata beliau, qad yarudul iskal. Nah, padahal ini terdapat ada iskal, kata beliau. Wa wahal tarkul abdi ma la ya'ni tarkul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Maka di sini hakadan ada suatu iskal, kata beliau, apakah seseorang kemudian meninggalkan yang tidak ada kepentingan darinya, yaitu yang dimaksud adalah al amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bisa dipahami ini iskalnya di sini, karena ini al amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar terkait dengan kondisi keadaan orang lain. Ini iskalnya. Nah itu. Nah, maka kata beliau, wal jawab la li anna al amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar mimma ya'nil insan. Tidak demikian. Karena sesungguhnya al amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar itu perkara-perkara yang bermanfaat, berfaedah bagi seorang insan. Kama qala Allah azza wa jal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menyatakan, Allah Tabaraka ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun, dan sungguh kalian telah, barakallahu fikum, di antara kalian, wal takum minkum ummatun, dan sebagian di antara kalian hendaklah menjadi sebuah umat, sebagian dari mereka, dari umat ini menjadi, barakallahu fikum, aywa, sebagiannya untuk kemudian, yada'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada al khair. Naam, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada al ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan meninggalkan dari perkara-perkara kemungkaran, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Hakata wal takum minkum ummatun, dan hendaklah sebagian dari kalian ada suatu umat yang mereka mengajak, yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini harus ada. Hakadah. Bahkan barakallahu fikum, ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini sudah tidak ada di tengah-tengah umat, maka dikhawatirkan nanti musibah yang akan menimpa itu tidak hanya menimpa kepada seseorang yang bermaksiat, yang menentang Allah saja, tapi akan merata kepada seluruh umat ini. Barakallahu fikum. Bisa dipahami. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam makna, ketika dalam sebuah perjalanan, dalam safinah, kapal. Nah, di situ ada beberapa tingkatan kapal, ada yang di atas, di tengah, dan yang di bawah. Masing-masing mereka membutuhkan air, sehingga ketika mereka membutuhkan air, mereka harus naik ke atas. Yang bawah, oh biar dekat, dibolongi kapalnya. Ini satu contoh. Nah, itu menayakoh. Maka apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah seseorang untuk mencegah kemungkaran ini. Nah, kalau kemudian dibiarkan, maka tidak hanya menimpa orang yang di bawah saja yang tadi membolongi kapal, tidak, tapi akan menimpa seluruh kapal. Penumpang kapal akan tenggelam seluruhnya. Hakata. Ini ibarat dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hakata. Barakallahu fikum. Falau ra'aita insanan 'ala munkarin, kalau seandainya engkau melihat seorang insan dia sedang melakukan kemungkaran, wa qulta lahu, dan kau mencatatkan kepadanya, ya akhi hadza munkarun la yajuz, wahai saudaraku, ini adalah kemungkaran, enggak boleh engkau lakukan ini. Kemudian dikatakan falaisa lahul haq, kemudian dikatakan kepadanya yang tadi ini, engkau enggak punya hak yang seperti ini, enggak punya hak untuk kemudian menyampaikan ini kepada dia. Ayyakula hadza la ya'nik, ini tidak ada manfaat bagimu. Enggak ada manfaat bagimu kemudian engkau lakukan ini, engkau menasihati saudaramu dengan perkara ini. Hakana. Maka yang seperti walau qalahu lam yakbal minhu au lam yakbal au lam yukbal minhu. Dan kalau seandainya seseorang itu bertanya, berkata kepadanya dengan demikian, maka tidak diterima ucapannya tersebut. Limadza li'annal amra bil ma'ruf wan nahyi aw wan nahyi 'anil munkar ya'nil ummah al-islamiyah kulliha. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu bermanfaat bagi seluruh umat seluruhnya. Nah. Hadza ya ikhwan. Wa min dhalika aidan, kata beliau, ma yata'allaqu bil ahli wal abna wal banat, apa-apa yang terkait dengan keluarga, anak-anak atau al abna, anak-anak laki-laki, wal banat, demikian juga anak-anak perempuan, fa innahu ya'ni ra'iyu al bait, ay ra'i al bait, dia sebagai ra'il bait, pemimpin rumah tangga, alaihi ayyadullahum alal khair, kewajib baginya untuk memerintahkan mereka ke arah kebaikan. Wa ya'muruhum bihi, dan memerintahkan mereka untuk beramal dengannya, dengan kebaikan tersebut. Wa yuhadziruhum minasyarr, dan memperingatkan mereka dari kejelekan. Wa yanhahum anhu, dan melarang mereka darinya. Hakata. Tidak kemudian seorang bapak membiarkan istri anaknya kemudian terjatuh dalam perkara kemungkaran. Tapi wajib bagi dirinya untuk memerintahkan mereka, mengajarkan mereka kebaikan-kebaikan dan beramal dengannya. Wajib bagi dia untuk memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan dan melarang dia darinya. Hakana. Barakallahu fikum. Tidak kemudian dibiarkan. Ini salah satu contoh. Ini satu yang kemudian, oh ini bukan urusan kamu. Bahkan wajib bagi dia. Hakata. Seperti tadi misalkan, apa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah tabaraka taala. Namun dilihat ketika terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, di situ ada syarat-syarat yang disebutkan oleh al-ulama, beda dengan tadi yang terkait dengan keluarga dan banat wal banin, al-abna. Kalau terkait dengan umat, misalkan dengan sekeliling kita, dilihat terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, di antara syaratnya apakah dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Misalkan itu bentuk kemungkaran, apakah kemudian akan timbul kemungkaran yang lainnya? Kalau misalkan timbul kemungkaran yang lainnya, apakah kemungkaran yang timbul ini setara atau bahkan lebih besar? Maka kalau kemudian setara atau lebih besar, maka dihindari an-nahyi 'anil munkar tadi. Ketika ada kemungkaran kemudian diingatkan, diingkari, kemudian dari sebab itu timbul kemungkaran yang semisal atau lebih besar, lebih-lebih yang lebih besar, maka tidak disyaratkan an-nahyi 'anil munkar dengan amalan atau dengan ucapan, tapi kita ingkari dalam hati. Ini wajib kalau bil qalb, tapi ketika suatu kemungkaran kemudian kita ingkari, dengan pengingkaran tersebut menghilangkan kemungkaran yang ada atau timbul kemungkaran yang lebih kecil dari kemungkaran yang pertama, maka lakukan. Lakukan. Jadi paham ini diantaranya. Tidak semua kemungkaran itu kemudian harus diingkari di waktu itu. Dilihat, dipahami apa akibat dari pengingkaran yang kita lakukan. Itu tadi, kalau kemungkinan timbul kemungkaran yang lain yang semisal atau bahkan lebih besar, kalau besar jelas atau semisal, jangan kita lakukan. Tapi kalau kemudian hilang kemungkaran tersebut dengan pengingkaran kita atau muncul kemungkaran yang lebih kecil dari itu, maka lakukan. Ikhwan fiddin, sallallahu yakum. Adapun terkait dengan al-ahl, al-abna wal-banat, qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Ya ayyuhai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Pertama, perintah ini adalah untuk diri-diri kita. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan ahl kalian, keluarga kalian, yang paling dekat dengan kalian adalah istri dan anak-anak kalian. Jaga mereka. Setelah kita menjaga diri kita, jaga mereka. Hakata. Dari naran, dari siksa api an-nar, wa quduha an-nasu wal hijarah, yang bahan bakar an-nar tersebut dari manusia dan juga bebatuan. Hakata. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh ulama bahwa terkait dengan hadis ini, bahwa min husni islamil mar'i adalah tarku ma la ya'ni, adalah suatu hadis yang ringkas namun mengandung faedah yang luas. di setiap sendi kehidupan, ketika ini diterapkan, nah, maka itu akan mengandung faedah yang luar biasa di setiap sisi-sisi kehidupan kita. Di setiap sisi keadaan kita, ketika bersandar di antara dengan hadis ini, maka itu akan mengandung faedah yang sangat luar biasa pada masing-masing kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan hendaklah dengan kita mengetahui dan telah mendengarkan dan membaca hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Imam dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, adalah kita kemudian menjadikan kita untuk lebih berhati-hati, untuk kemudian kita lebih barakallahu fikum melihat apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan, kita ada manfaat ataukah tidak. Hakikatnya, maka ini juga terkait dengan sabda Rasul alaihissalatu wassalam, untuk kemudian kita diperintahkan apa? Fal yakul khairat. Nah, berkata dengan yang baik. Ketika tidak mampu apa? Au liyasmut. Hakikatnya, hendaklah diam. Ini terkait dengan ini. Sama, paling itu mudah ya, kawan. Apakah itu mengandung manfaat ataukah tidak? Ketika mengandung manfaat, katakan. Ketika ada manfaat, ketika kita mengucapkan itu, maka sampaikan. Ketika ada faedah, faedah yang di sini umum, manfaat di sini umum, bisa terkait dengan akhirat kita terkhusus atau terkait dengan dunia kita. Kalau ketika barakallahu fikum itu baik, maka ucapkan di antaranya, lakukan. Tapi ketika tidak, itu tadi au liyas smut. Sama dengan hadis ini. Haitu hunayyakum. Hakata naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil